Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ciri yang paling mudah, ciri yang paling mudah, sebagaimana hadis kisah yang pertama tadi, kisah sahabat siapa tadi? Yang terkena ain tadi siapa sahabat? Sahal bin Hunayf. Yang mengenai ainnya siapa? Amir bin Rabi'ah. Ciri paling nampak, yang paling mudah kita kenali adalah perpindahan kondisi ke kondisi yang sebaliknya. Itu yang paling nampak. Itu yang paling nampak. Sebelumnya sahabat ini sehat walafiat, bisa mandi. Tiba-tiba langsung tersungkur, tidak bisa menggerakkan kedua tangan dan kedua kakinya. Perpindahan dari kondisi sehat menjadi tiba-tiba sakit tanpa bertahap. Nah, itu adalah salah satu ciri paling menonjol dari penyakit ain. Adapun jika seandainya tidak ada yang melihat antum naik motor, tidak ada yang melihat antum jauh dari perkampungan, tidak ada orang yang sedang memperhatikan antum naik motor, tiba-tiba antum jatuh, kemudian antum bilang pun kayaknya ada ain saya ini. Nah, jangan antum anggap seperti itu. Jangan setiap musibah yang antum dapatkan antum kaitkan langsung dengan ain. Ain itu ada sebabnya, ada ciri paling menonjolnya. Salah satunya adalah perpindahan dari kondisi yang betul-betul kita sedang sehat kemudian tiba-tiba sebaliknya. Atau jika ada yang memuji untuk menutup celah ain itu berdampak pada kita, maka kita minta dia untuk mengucapkan Masya Allah atau Barakallah. Nah, ketika ada yang memuji antum dan antum sebelumnya tidak tahu memuji rumah antum, atau cukup melihat rumah antum, perhatikan dalam hatinya ia kagum walaupun tidak diucapkan, ada yang bertamu di rumah antum, tiba-tiba setelah itu perabot rumah antum rusak, maka itu bisa dikaitkan dengan ain. Adapun jika tidak ada orang yang memuji, tidak ada orang yang melihat, tiba-tiba rusak karena kelalaian antum sendiri, maka jangan langsung antum kaitkan dengan penyakit ain. Dan perlu ikhwah sekalian ketahui bahwasanya antara satu orang dengan orang lain ainnya berbeda-beda kadar kekuatannya. Ada yang sekali melihat, ketika ia melihat itu ainnya kuat, ada yang tidak, tergantung kembali. Bahkan sebagian ulama menjelaskan ain itu biasanya karena ada kejelekan di hati orangnya, ia tidak suka atau ia menginginkan nikmat tersebut ada pada dirinya, atau nikmat tersebut hilang dari orang yang ia lihat, atau ia tidak suka jika orang tersebut memiliki nikmat tersebut. Orang ini lebih kuat ainnya ketimbang ain orang yang hatinya itu bersih, tidak memiliki atau menyimpan iri terhadap kehidupan atau kenikmatan orang lain. Makanya secara umum Rasulullah SAW memberikan dua resep ini tadi. Yang pertama, kita bentengi diri kita. Kemudian yang kedua adalah setiap ada yang memuji atau kagum ataupun memperhatikan, maka kita minta ia untuk mengucapkan Masya Allah sebelum terlanjur ainnya menimpa diri kita atau anak istri kita. Demikian.